Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, Islam telah melarang umatnya untuk lamban dan terjatuh ke dalam kemalasan dalam beramal. Waktu yang terbatas serta kesempatan yang tidak selalu datang semestinya memicu seorang muslim untuk beramal semaksimal mungkin. Belum tentu peluang beribadah yang Allah berikan akan terulang kembali. Oleh sebab itu banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk bersegera, bergegas, dan berlomba-lomba di dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddadil mutakin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk selalu berkarya dalam bentuk ibadah. Ia harus berprinsip, waktu adalah ibadah. Ia tidak boleh bermalas-malasan di dalam ketaatan. Apa yang bisa dikerjakan pagi ini tidak seharusnya ditunda sampai sore. Bahkan jika memungkinkan, tidak ada ruginya mengerjakan pekerjaan untuk besok pada malam ini. Menunda-nunda amalan adalah alamat kehancuran dan kerugian seorang hamba. Oleh sebab itu, salah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengajarkan untuk kita semua sebuah prinsip penting dalam hidup. Beliau mengatakan di dalam sebuah riwayat Al-Imam Bukhari, "Idza amsayta fala tantadhiri subaha wa idza asbahta fala tantadhiri al-masaa wa hud min sihatika lima radika wa min hayatika lima utika." Jika engkau berada pada sore hari, janganlah menanti datangnya pagi. Apabila waktu pagi, janganlah engkau menunda sampai tibanya sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang sakit. Manfaatkanlah hidupmu sebelum kematian tiba. Marilah kita merenungkan kalimat bijak beliau ini. Kata-kata beliau ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa Islam adalah ajaran yang menentang kemalasan dan kelambanan dalam bekerja. Islam memotivasi umatnya untuk terus berkarya dan terus berkarya. Selagi masih ada masa sehat, berbuatlah sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Selagi masih ada kesempatan hidup, janganlah mensia-siakannya dengan berdiam diri, dengan berpaku tangan tanpa karya yang bermanfaat. Marilah pula kita merenungkan dan meresapi sabda singkat penuh makna dari Rasulullah SAW berikut ini. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man istata'a minkum ay yanfa'ahu falyaf'al. Siapa saja yang mampu untuk berbagi manfaat kepada saudaranya, hendaknya ia lakukan. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tentunya bimbingan kebaikan yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seyogyanya kita mengacuhkan begitu saja sabda Rasulullah yang penuh hikmah di atas. Sesungguhnya setiap perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kitalah yang akan merasakan manfaat dan pahalanya. Maka selagi bisa, janganlah menunda-nunda untuk beramal. Penyesalan adalah hasil akhir dari kemalasan dan kelambanan dalam beramal. Seandainya penyesalannya masih dapat diiringi kesempatan untuk memperbaiki dan membenahi diri, tentu itulah yang terbaik. Akan tetapi yang anda khawatirkan adalah penyesalan yang tidak lagi berguna, penyesalan yang diiringi oleh siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang dibatasi oleh kematian. Nauzubillah min dzalik. Kesempatan hidup di dunia adalah kesempatan untuk beramal. Setelah masing-masing kita meninggal dunia, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang tersisa hanyalah perhitungan amal, timbangan amal, siksa ataupun pahala, lalu satu di antara dua pilihan, surga ataukah neraka. Pada saat itu yang terdengar adalah kegembiraan kaum yang beriman. Mereka yang selalu mengisi hari-harinya dengan ibadah, sementara di sisi lain terdengar kata-kata penyesalan dari mereka yang menunda-nunda amalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'afiku mimma razaqnakum min qabli ayya ti'ahadakumul mautu fayakula rabbi lawla akhortani ila ajalin qarib fasod taqwakum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kematian adalah penghalang untuk beramal. Kematian asal menyadarkan setiap orang bahwa dirinya selama hidup di dunia selalu dipenuhi dengan kemalasan dan kelambanan di dalam beribadah. Setiap orang yang bermalas-malasan setelah datangnya kematian pasti berangan-angan, andai saja ia dihidupkan kembali ke dunia dan diberi kesempatan sekali lagi. Namun sayangnya Allah telah menjawab angan-angan tersebut dan ayat setelahnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khairum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Sadarilah bahwa salah satu senjata ampuh setan dan bala tentaranya adalah nanti sajalah, besok saja, atau godaan-godaan semestinya. Mereka mempergunakan senjata ini ke dalam hati manusia. Setan tidak akan berhenti untuk menghalang-halangi manusia dalam beribadah. Bahkan demi menjerumuskan manusia di dalam jurang kerugian, setan berupaya untuk menyibukkan kita dari ibadah yang bernilai besar dan ibadah yang tingkatannya berada di bawahnya. Seorang hamba yang bersemangat untuk menegakkan sholat lima waktu, misalnya ketika ia telah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Setan datang menggoda dengan berbagai nada. Salah satu cara untuk menggoda adalah mengingat-ingatkan kita kepada sesuatu yang terlupa. Pikiran dan hati kita tidak mudah untuk selamat dari godaan semacam ini. Bukankah demikian yang kita rasakan selama ini? Banyak hal yang telah terlupa akhirnya teringat di dalam sholat. Na'udzubillah min dzalik. Seorang hamba yang melewatkan malam dengan tidur beristirahat pun tidak selamat dari bujuk rayu setan. Betapa seringnya malam-malam kita lewati tanpa sholat witir, apalagi sholat tahajud. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah kebiasaan sebagian kaum muslimin yang meninggalkan sholat subuh. Tahukah bagaimana setan menggoda manusia? Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah SAW bersabda, Yaqidus syaitanu ala qafiyati rasi ahadikum idha huwa nama salasa uqadin yatibu kulla uqadatin alaika laylun tawilun farkut fainis taikodo fadakarallah inhalat uqadatun fain tawaddu'a inhalat uqadatun fain sholla inhalat uqadatun fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa ila asbaha habisan nafsi kaslan. Apabila salah seorang di antara kalian tidur, setan akan membuat simpul-simpul di atas kepala sebanyak 3 ikatan. Tiap-tiap simpul ikatan, setan meletakkan bujuk rayunya. Malammu masih panjang, tidurlah. Jika ia terbangun, kemudian berzikir kepada Allah, sebuah simpul ikatan akan terlepas. Jika ia segera berwudu, maka ikatan kedua akan terlepas. Kemudian, jika ia sholat, maka terlepaslah ikatan ketiga. Setelah itu, ia akan melewati harinya dengan semangat dan jiwa yang baik. Jika tidak ia lakukan hal itu, maka ia akan melewati harinya dengan malas dan jiwa yang buruk. Ayuhat talabah, rahimani wa rahimakumullah. Alangkah benar dan tepatnya sabda Rasulullah SAW di atas. Bukankah demikian yang kita rasakan? Tidakkah kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad SAW berbicara berdasarkan wahyu dari Allah? Dengan tepat dan jitu, beliau mengungkapkan kenyataan yang kita rasakan. Bukankah setiap kali kita terjaga dari lelapnya tidur di malam hari, pasti ada hembusan menggoda. Malam masih panjang, tidurlah saja. Namun demikian, beliau telah membimbing kita tentang langkah tegas untuk melawan hembusan-hembusan tersebut. Kita memang harus belajar untuk melawan. Kita memang mesti membiasakan diri untuk tidak hanya diam di tempat kala mendapat serangan-serangan dari setan. Perlawanan ini sangatlah penting. Perlawanan ini berkaitan erat dengan aktivitas kita pada hari tersebut. Jika terbangun dari tidur, segeralah untuk membaca zikir dan doa. Setelah itu segeralah berwudu dan mengerjakan sholat. Apabila langkah-langkah di atas dilakukan, maka hari tersebut akan dilalui dengan semangat dan spirit hidup menjadi positif. Sebaliknya, jika kita kalah oleh bujuk goda setan, maka hari tersebut adalah hari yang penuh dengan kemalasan dan kelambanan di dalam berkarya. Hanya seorang muslim yang baik saja yang mampu merasakan manfaat dari bimbingan Nabi Muhammad SAW tersebut. Jika misalnya ada yang berujar, saya bisa melewati hari-hari dengan semangat walaupun tidak melakukan langkah-langkah itu, maka jawabannya, sekalipun benar apa yang Anda rasakan, tentu kualitas semangat Anda sangat berbeda dengan kualitas semangat seseorang yang melakukan langkah-langkah tersebut. Ayuhat talabah, rahimani wa rahimakumullah. Jelasnya, Islam sangat memerangi kemalasan di dalam berkarya, baik untuk manfaat duniawi, apalagi demi kepentingan ukhrawi. Seorang muslim dituntut untuk memiliki pribadi yang disiplin, tepat waktu, optimis, dan etos ibadah yang tinggi. Seorang muslim semestinya jauh dari watak senang menunda, menangguhkan, atau mengundurkan kebaikan. saat ia mampu untuk segera melakukannya selagi masih bisa beribadah, kenapa harus menundanya? Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari Bakar Al-Muzani rahimahullah berwasiat, jika engkau ingin sholatmu penuh makna, maka bayangkanlah bahwa sholat tersebut adalah sholat terakhir bagimu. Nasihat dari Bakar Al-Muzani rahimahullah di atas sungguhnya diambil dari salah satu sabda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang datang menemui beliau dan mereka meminta nasihat. Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkannya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta nasihat, dan salah satu nasihat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah idza qumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'in, jika engkau bangkit untuk menegakkan sholat, maka laksanakanlah sholat tersebut sebagaimana layaknya seorang yang melaksanakan sholat untuk terakhir kalinya. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, barangkali hari ini adalah hari terakhir kita di dunia fana. Selagi masih ada kesempatan, segera bertaubat dan berbuat baik. Jangan lagi menunda amalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.